يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. الإخوة الأحبة, kita hari ini seyogianya bersama Ustaz Rahmat. Beliau tidak dapat hadir dan saya datang menggantikan beliau, dan kita lanjutkan pembahasan kitab kita tentang keutamaan zikrullah dari kitab Al-Wabilus Sayyib. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, At-Tasi'atu wa Thalathun, keutamaan zikrullah yang ke-39. Anna dzikra yajma'ul mutafarriqa wa yufarriqu al mujtami'a wa yuqarribul ba'ida wa yub'idul qariba. Beliau berkata, keutamaan zikrullah, bahwasanya zikrullah ta'ala akan yajma'ul mutafarriq, akan mengumpulkan yang berserakan. Wa yufarriqul mujtami', dan membuat bercerai-berai yang berkumpul. Wa yuqarribul ba'id, mendekatkan yang jauh. Wa yub'idul qarib, menjauhkan yang dekat. Semuanya bahasa-bahasa yang membutuhkan tafsiran untuk dapat memahaminya. Zikrullah yajma'ul mutafarriq, akan mengumpulkan segala yang berserakan. Wa yufarriqul mujtami', akan menyerakkan sesuatu yang berkumpul. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Fayajma'u ma tafarraqa 'ala al-'abdi min qalbihi wa iradatihi wa humumihi wa 'uzumihi. Kata beliau, mulai menafsirkan maknanya, maka zikrullah akan mengumpulkan apa yang berserakan pada seorang hamba dari hatinya dan kehendaknya, dari segala macam kesedihan dan gundah gulananya. Wal 'adzabu kullul azabi fi tafriqatiha wa tashattutiha alaihi wa infiratiha lahu. Maka seseorang akan benar-benar tersiksa bagaikan diazab dengan segala macam bentuk siksaan tatkala hatinya ini bercerai-berai dengan segala macam sebab-sebab kegalauan, berpecah belah konsentrasinya dari satu tujuan negeri akhirat. Sebenarnya tujuan hidup satu saja. Apa dia tujuan hidup? Negeri akhirat. Tujuan kita hanya mau balik kampung, tak ada yang lain. Itu saja sebenarnya tujuan hidup kita, hanya mau balik kampung. Ya, mau mudiknya kita ini. Itulah tujuan hidup kita. Dan semua orang akan mudik, semua orang akan balik kampung. Tapi tak semua orang sampai kepada kampung asalnya. Maka zikrullah jalla wa'ala membuat kita fokus untuk mengumpulkan yang tercerai-berai daripada berbagai macam bentuk, ya, tujuan-tujuan yang bukan substansial dalam hidup ini. Tujuan-tujuan yang hakikatnya bukanlah perkara yang mendasar daripada tujuan-tujuan dunia dan cabang-cabangnya, yang kebanyakannya jika tak tercapai memunculkan gundah gulana, memunculkan kesedihan, memunculkan kerisauan, kegalauan. Itulah yang membuat kita sedih. Buat usaha tumpur, ya, buat lagi usaha yang lain bangkrut, buat ini ditipu orang, ya, rumah tangga hancur berantakan, pasangan lari. Ini yang membuat hati bercerai-berai daripada tujuan yang satu hakikatnya. Ya, tatkala kita mau balik kampung, buatlah perumpamaan kita ini mau mudik. Tentunya mudik ini harus membawa bekal. Kalau tak ada bekal tak mungkin. Ternyata untuk mengumpulkan bekal ini tercerai berai konsentrasi kita dengan berbagai macam hajat, kepentingan yang lain yang bukan dia hakikatnya tujuan. Boleh jadi orang tak mudik gara-gara banyaknya hajat yang harus dia selesaikan. Ya, demikian juga lah dengan keutamaan zikrullah. Maka dia kata beliau, yajma'u ma tafarraqa 'ala al-'abdi min qalbihi wa iradatihi. Zikrullah akan membuat orang itu fokus, mengumpulkan segala yang berserakan daripada ambisi-ambisinya, tujuan-tujuan hidupnya yang bukan hakiki. Yang membuat dia sedih, yang membuat dia galau, yang membuat dia risau. Azab itu adalah ketika orang pecah konsentrasinya, terbelah-belah hatinya. Ya. Dengan segala macam cabang-cabang dunia ini yang melelahkan. Dunia ini melelahkan. Ya. Tak ada yang mengatakan dunia ini tak melelahkan, melelahkan. Likai nastariha min mata'ibid dunya. Zikrullah membuat kita istirahat daripada dunia yang melelahkan, yang banyak cabang-cabangnya. Akhirnya hanya satu saja fokus kita, apa? Akhirat. Kalau ini sudah menjadi fokus hidup kita, yang cabang-cabang kecil tak kita pedulikan. Ini penghalang aku sampai ke sana. Wal hayatu wan na'imu fi jitima'i qalbihi wa hammi. Adapun kehidupan yang hakiki adalah dan kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan ketika seorang mampu memfokuskan tujuan hidupnya hanya satu tujuan. Wa azmihi wa iradatihi, keinginannya dibuat satu keinginan. Inilah maknanya jama'ul mutafarriq. Zikrullah mengumpulkan yang berserakan. Apa tadi yang berserakan? Berbagai macam bentuk perkara-perkara yang membuat jauh daripada tujuan hakiki. Dialah perkara-perkara dunia. Karena azab bagi seorang adalah ketika banyak sekali perkara-perkara yang membuat fokusnya hilang dari negeri akhirat. Perdagangannya, usahanya, hartanya, istrinya, anaknya, sahabatnya, semuanya melalaikan. Yang membuat kita galau, dunia. Yang membuat kita nyaman, zikrullah jalla wa'ala. Wa yufarriqu majtama'a 'alayhi min al-humumi wal-ghumumi wal-ahzan wal-hasarat 'ala fawti hudhudhihi wa matalibihi. Maka zikrullah yufarriqu majtama'a 'alayhi min al-humum. Ya, akan memecah belah segala macam kesedihan yang berkumpul, kegalauan yang bertumpu, kerisauan yang berkumpul. Karena ala fauti hududhihi wa matalibihi, tak tercapai tujuan itu, tak tercapai keberuntungan yang ingin dicapai, tak terwujud keinginan yang ingin diwujudkan. Ini semuanya membuat orang stres. Kenapa orang sebagiannya stres? Ya gara-gara dunia. Ditinggal istri stres, ditinggal suami stres, tumpur usaha stres, ditipu orang stres, datang bencana alam terbakar semua harta bendanya stres. Banyak. Ya. Ketika berkumpul menjadi satu, sempurnalah azab. Bagikan berbagai macam penyakit yang berkumpul menjadi satu, komplikasi, sempurnalah azab. Dekatlah kematiannya. Begitu pula lah urusan dunia ini. Ya, semua mau dibeli. Sementara harta terbatas, gaji kecil. Ya, ambil kredit ini, ambil kredit itu, ambil ini, ambil rumah ini, ambil. Akhirnya bertumpuklah humumnya, bertumpuklah kegalauannya. Hari ini jatuh tempo rumah, besok jatuh tempo mobil, lusa jatuh tempo motornya. Hidupnya penuh dengan menghitung utang-utangnya. Mana lagi kenikmatan hidup? Kenapa? Karena terpecah fokusnya. Kenapa? Karena dia yang membuat dirinya sendiri dalam keadaan demikian. Maka zikrullah ini membuat bubar segala macam bentuk tumpukan-tumpukan daripada masalah-masalah dunia. Ini tak tercapai, ini tak terwujud. Datang zikrullah, hancur, habis semuanya. Ah, tak ada kau semua. Semua masalah kalikan nol, selesai. Berapa kali nol? Habis. Bukan ini sebenarnya masalah gua, bukan ini kecil semua ini. Masalahku ini negeri akhirat. Ini kampungku, mau balik kampung nih. Jangan dibuat aku lalai. Ya. Mau balik kampung, datang orang menawarkan berbagai macam tawaran-tawaran menggiurkan. Beli ini, akhirnya bekal habis, tak jadi balik kampung. Inilah maknanya. Wa yufarriqu aidan majtama alaihi min dhunubihi. Dan zikrullah ini juga akan membuat buyar, bubar kumpulan daripada dosa-dosanya, tumpukan daripada dosa-dosanya. Min dhunubihi wa khotayahu wa auzarihi. Dalam diri kita ini bertumpuk-tumpuk dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati, bentar-bentar berdosa. Mulut berdosa, mata berdosa, tangan berdosa, kaki berdosa. Tumpukan daripada dosa-dosa ini, datang zikrullah, bubar semuanya. Habis dosa-dosanya yang bertumpuk-tumpuk dengan zikrullah. Hatta tatasaqata anhu wa tatalasha wa tatmahil. Sehingga semua dosa-dosa berguguran, berjatuhan, hilang, lenyap dengan zikrullah. Astaghfirullah saja, betapa banyak utamanya. Kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali pagi hari, 100 hari sore hari, habis gugur semua dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Subhanallah. Dosa-dosa kecil habis gugur, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, berjatuhan dosa-dosanya. Suatu ketika Nabi melewati satu pohon dan Nabi memukulkan pohon tersebut. Pohon kecil, berguguranlah daun-daunnya. Kata Nabi SAW, ya, maukah kalian dosa-dosa akan gugur sebagaimana gugurnya daun-daun ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allahu Akbar. Payah tidak? Zikrullah amalan yang paling mudah. Amalan lain butuh berbagai perangkat. Mau umrah di masa pandemi butuh uang, harus plus 2 kali lipat. Mau pergi haji butuh bekal. Zikrullah tak ada bekalnya kecuali lidah yang digoyangkan, yang dimasukkan ke dalam hati. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Apa payahnya? ويفرق ايضا مجتمع علي على حربه من جند الشيطان. Zikr Allah juga akan membuat bubar, buyar tumpukan dan kumpulan daripada tentara-tentara syaitan yang ingin memeranginya. Syaitan itu bukan satu, banyak. Mereka bertolong-tolongan menyesatkan Bani Adam, menyesatkan anak Adam. Yang ini mengajak, yang itu mengajak. Mereka bersepakat bagaimana supaya sesat si fulan, si alan. Zikrullah membuat bubar pasukan yang banyak ini. Berantakan, kocar kacir. Berlari. Bayangkan azan saja dikumandangkan, lari syaitan terbirit-birit entah kemana. Sampai tak mendengar suara azan. Kata Nabi kita SAW, fa inna iblisa la yazalu yab'athu lahu sariyatan ba'da sariyatin. Iblis itu terus-menerus mengirim pasukan demi pasukan, satu pasukan tak sanggup kuat keimanan hamba ini, kirim pasukan lebih kuat, kirim dahulu mungkin kopral-kopralnya, tak bisa kopral naik ini kepada yang lebih tinggi. Apa lebih tinggi daripada kopral? Hah? Sersan. Kirim sersan-sersannya. Tak mempan, kirim lagi lebih tinggi pada sersan. Hah? Apa? Kirim letnan-letnannya sampai jenderalnya dikirim untuk menaklukkan Bani Adam. Subhanallah. Terus menerus mengirim pasukan demi pasukannya. Karena dia tak pernah tidur. Kita tidur. Ya, tidur kita diganggunya, dalam mimpi kita pun diganggu. Mau tidur pun dia ganggu, mau bangun pun dia ganggu. Dihembuskannya masih panjang malam, nanti aja. Tarik selimut lagi. Subhanallah. Apapun gerak-gerik kita, tak pernah dia alpa untuk mengikuti kita. Selalu mengikuti kita. Mau mencampuri istri pun mau ikut dia. Ya. Wasyarikhum fil amwali wal auladi. Kata Allah SWT, kau joinlah dengan mereka. Dalam harta-harta mereka dan dalam anak-anak mereka. Mau ikut aja dia. Dalam segala hal. Ya. Karena itulah zikrullah membuat pasukan ini semuanya bubar. Dibubarkan dengan zikrullah jalla wa ala. Wa kullama kana aqwa talaban lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan semakin hamba ini begitu kuat menuntut Allah jalla wa ala. Ambisinya begitu kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa amthala ta'alluqan bih, semakin kuat ketergantungannya kepada Allah. Wa iradah lahu, semakin kuat keinginannya untuk Allah Subhanahu wa taala, kana tasariyatu aktsafa wa akthar, maka akan dikirim oleh syaitan pasukan lebih banyak dan lebih banyak, wa a'zama syauqatan, lebih kuat banyak keinginannya, ya, dalam mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Mau dia berinfak, juga bersedekah, juga berpuasa, juga menyambung silaturahmi, juga baca Quran, juga belajar hadis. Semakin banyak keinginan hamba untuk berbuat kebaikan, semakin banyaklah tentara-tentaranya yang dia kirim untuk membuat kita membatalkan kebaikan ini. Tak mempan daripada jalan syubhat masuk, tak mempan dari jalan syahwat masuk dia melalui jalur syubhat. Tak mempan kawan ini dengan perempuan, tak tergoda ini. Ya, coba masukkan kepadanya dunia, ah, tenggelam dengan dunia. Perempuan lewat, dunia yang lain. Ya, kena dia pada godaan dunia, harta, jabatan. Kadang-kadang harta tak mampu membuat dia goyah, jabatan tetap tak mampu membuat dia goyah. Dikirimkan apa? Kirimkan wanita, lepas jabatannya, hancur berantakan. Kadang-kadang jabatan tak mampu membuat dia goyah, perempuan tak mampu, godaan dunia tak mampu, dia buka pintu lain, pintu syubhat. Rajin beribadah, ternyata semua ibadahnya bid'ah. Ya, sia-sia. Dia giring supaya ibadahnya ini tak sah. Kalau sudahlah dia, ya, benar niatnya datang dari sisi mutaba'ahnya. Bagaimana supaya tak benar? Dibuatlah caranya mengada-ada. Zikir bergoyang-goyang, berputar-putar, diiringi musik. Mengada-ada. Supaya batal amalannya. Kalaulah sudah sesuai dengan sunnah, niatnya pun dia akan goda supaya dia beramal karena manusia, karena dipuji. Salatnya benar, tapi niatnya salah. Dari berbagai macam jalan dia datang. Bihasa bima indal abdi min mawadil khairi wal iradah. Semuanya terpulang kepada, ya, apa yang dimiliki hamba daripada keinginan, kehendak, mimpi-mimpi, tujuan. Semakin besar tujuan hidupnya ke negeri akhirat, semakin banyak tentara apa? Syaitan dikirim. Wala sabila ila tafriqi hadzal jam'i illa bidawami dzikri. Tidak ada jalan untuk membuat kocar-kacir bubar tentara yang bersatu ini, pasukan bersatu ini daripada pasukan iblis, kecuali dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Mau keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, berkata syaitan. Cemana kita mau ganggu lagi dia? Selamat dia. Dia sudah bergantung kepada Allah, dijaga Allah dia. Dia mengucapkan demi Allah, bismillah, dengan nama Allah tawakkaltu, Allah aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata setan, sudahlah pulang. Dia dijaga. Zikrullah. Mau tidur, baca ayat kursi. Kata setan, tak ada lagi tempat kita untuk ganggu-ganggu dia. Mimpi pun tak bisa kita masuk lagi. Sudah dijaga. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah? Ya. Jadi dahsyat zikrullah yang dahsyat. Amalan yang gampang, ringan, banyak orang lalai kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tafriquhu alba wa amma taqribuhu albaid. Adapun kata beliau, zikrullah membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat, mendekatkan yang jauh, maksudnya apa? Ya, tadi kan dibilang zikrullah itu mengumpulkan yang berserakan, menyerakkan yang berkumpul, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ini semua bahasa multi tafsir, harus ditafsirkan dengan tafsir yang benar supaya tak salah, supaya kita paham. Adapun maknanya taqribul ba'id, taqribuhul ba'id, zikrullah mendekatkan yang jauh. Ya. Fa innahu yuqarribu ilayhi al-akhirah allati yub'iduha minhu asy-syaitan wal amal. Zikrullah mendekatkan akhirat yang begitu jauh. Ya. Mendekatkan akhirat yang begitu jauh dengan sebab syaitan menjauhkannya dari dirinya. Ketika syaitan itu menjauhkan akhirat daripada kita, zikrullah mendekatkan akhirat yang jauh. Disebabkan karena godaan syaitan. Kenapa orang itu bermaksiat? Jawabannya karena merasa ajalnya jauh. Ya, kenapa berani dia berbuat maksiat? Karena merasa ajalnya jauh. Kenapa berani utang sana utang sini utang sana utang sini? Karena cita-citanya itu membuat, ya, dia itu seolah-olah masih panjang lagi hidupnya. Syaitan membuat angan-angannya ini, ya, begitu panjangnya. Kau masih lama hidup, kau masih sehat. Terus buat, mimpilah dia, bercita-citalah dia dengan mimpi-mimpi yang banyak, cita-cita yang banyak, sehingga akhirat itu hilang lenyap daripada dirinya. Ketika orang ingat akhirat, ketika orang ingat kematian, tak ada lagi nikmatnya dunia ini. Tengoklah gempa yang baru terjadi nih, di arah sana, Sulawesi Barat sana, Mamuju. Tengok bagaimana bencana alam menampakkan kepada kita tak ada arti dunia. Rumah-rumah bertingkat ambruk, mobil-mobil mewah hancur. Mana kekayaan? Mana dunia? Mungkin dia untuk menyelesaikan cicilan mobil bertahun-tahun, 3 tahun. Subhanallah, hancur sebentar. Mungkin membangun rumah ratusan juta habis. Kerja setan itu adalah membuat akhirat itu alpa, absen dari hati kita. Menjauhkan akhirat, masih jauh, umur masih panjang. Kejar ambisi, mumpung kau masih memiliki kemampuan, kau masih sehat, masih punya jabatan, masih punya pangkat, masih dengar omonganmu, gunakan ini semua. Nanti udah mau pensiun, baru kau kembali ke akhir, sibuk-sibuk ke masjid. Ya. Nanti aja ada tobat. Masih panjang umurmu, nanti. Kerja setan menjauhkan akhirat. Zikrullah mendekatkan akhirat yang jauh, sehingga seolah-olah selalu depan matanya. Seolah-olah kematian membayang-bayanginya. Karena itulah kata Nabi kita, aktsiru dzikra hadzi min ladzatil maut. Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan semua kenikmatan kematian. Kematian menjauhkan akhirat, mendekatkan akhirat yang jauh dari hati manusia. Ya. Subhanallah. Kata beliau rahimahullah, fala yazalu yalhaju bidzikri hatta ka'annahu qad dakhala. Terus menerus basah lidahnya dengan zikrullah, tak putus berzikir kepada Allah, sehingga seolah-olah dia telah masuk ke dalam negeri akhirat. telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah selalu kita bahas di dunia ini ada surga? Yang tak masuk ke dalamnya tak akan pernah masuk surga akhirat. Surga apa? Surga zikrullah. Wa hasaraha, seolah-olah dia sudah meliputi surga tersebut. Fa hina idzin tasghuru fi 'ainihi dunya. Kala itu kecillah di matanya dunia ini seisinya. Tak membuat dia menjadi sebab kegalauan yang paling besar. Kecil dunia gara-gara zikrullah jalla wa ala. Wa ta'dhumu fi qalbihi al-akhirah, jadi besarlah di hatinya akhirat. Selalu terkenang-kenangnya akhirat, terkenang-kenangnya kuburnya. Kemana pun dia pergi, bentar lagi datang ajal. Gimana bekalku? Bentar lagi mati, ku tengok semakin banyak sebab-sebab kematian. Naik pesawat jatuh. Ya. Tidur di rumah dihantam banjir, disapu sebagaimana sekarang. Daerah Kalimantan Selatan sana habis disapu banjir. Ya, ada banjir, ada gempa, ada likuifaksi, ada angin puting beliung, belum lagi bencana alam, bencana-bencana disebabkan karena manusia, tabrakan beruntun, hancur. Subhanallah. Ya, tertimpa mobil-mobil besar, penyet. Banyak sebab-sebab kematian. Hari-hari kita melihat orang yang meninggal kena COVID, yang sehat walafiat masih muda COVID tewas. Satu demi satu diambil, dijemput. Ya. Dengan zikrullah jalla wa ala menjadi besarlah akhirat. Jadilah konsentrasinya full untuk akhirat. Gaspulnya itu untuk akhirat akhirnya. Gaspul untuk akhirat. Kita ini gaspulnya untuk dunia. Allahu Akbar. Wa yub'idul qariba ilaihi wa hiya ad-dunya allati hiya adna ilaihi min akhirah. Maka zikrullah ini akan yub'idul qarib, menjauhkan yang dekat kepada seorang hamba. Apa yang dekat kepada hamba? Dunia ini dekat. Apalagi bersama kita dia, kita padanya. Zikrullah membuat dunia yang dekat menjadi jauh. Sehingga digantikanlah yang dekat itu akhirat. Tujuannya adalah akhirat. Tujuan dunia nanti mengalah. Bukan engkau tujuan. Kau sarana saja, tujuanku akhirat. Menjauhlah engkau. Segala macam perkara-perkara yang melalaikan daripada pulang kampung semuanya dia jauhkan. Ya, sebagian orang mau pulang kampung tapi sibuk, ini dibeli, itu dibeli, ini dibeli, itu dibeli. Akhirnya habislah uang, bekal pun habis, tak jadi pulang kampung. Fa innal akhirata mata qurbat min qalbihi ba'dat minhu dunya. Karena akhirat ini semakin mendekat kepada hamba, maka semakin jauhlah daripadanya dunia ini. Wa kullama qarabat minhu hadhihi marhalah ba'udat minhu hadhihi marhalah. Ya. Begitu pula lah sebaliknya. Ketika dunia mendekat, akhirat menjauh. Ya, sedekat apa akhirat kepada kita, sejauh itulah dunia. Sejauh apa akhirat daripada kita, sedekat itulah dunia. Kebalikannya saja. Kalau sudah mulai lalai-lalai tak lagi bisa ngaji, tanda-tanda lah itu dah. Sibuk dia dengan kerja-kerjanya, dunianya. Ngaji pun tak sempat, menimba ilmu pun tak sempat. Silaturahmi pun tak sempat lagi. Wala sabila ila hadza illa bidawami dzikri. Tidaklah ada jalan untuk menterapi segala macam penyakit-penyakit ini kecuali dengan senantiasa berzikir kepada Allah jalla wa ala. Inilah zikrullah, faedah yang ke-39. Kapan-kapan ada waktu lagi kita bahas, ini masih banyak ini. Keutamaannya masih puluhan. Cari saja waktu-waktu nanti yang bersisa, insyaallah kita lanjutkan. Sudah jam 6. Apakah bacaan salat witir yang benar disirkan atau dijaharkan? Dijaharkan boleh, disirkan pun boleh kalau sendirian. Apakah bercumbu dan mencium istri ketika berpuasa dapat mengurangi pahala puasa? Apabila mendatangkan syahwat, dikhawatirkan akan membuat dia terjebak tercincin dalam persetubuhan, maka hendaknya dijauhi. Untuk orang semacam ini, mengurangi pahala puasanya. Andai kata tak berpengaruh, tak ada masalah. Sebagaimana kata Nabi, kata Ibunda Aisyah, adalah Rasulullah SAW menciumku ketika dalam keadaan berpuasa. Wa kana amlakakum li irbi. Dialah orang yang paling mampu mengontrol kehendaknya, hawa nafsunya, syahwatnya. Jadi tergantung orangnya. Andai kata dikhawatirkan nyerempet-nyerempet, jangan. Wallahu tabaraka taala alam. Demikian kajian singkat kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membuat kita lebih semangat lagi berzikir kepada Allah jalla wa ala. Ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.